untuk meringkas. Jadi asalnya zu ilmin wa zu khuluqin, ya. Kemudian diatofkan dengan wawu, cukup disebutkan satu kali zu-nya di awal, zu ilmin wa khuluqin. Ya, mempunyai ilmu dan akhlak, berilmu dan berakhlak. Rabi'an yang keempat, hadzal qamisu dzu kummin qasirin. Baju ini memiliki lengan yang pendek. Dzu kummin qasirin, memiliki lengan yang pendek, berlengan pendek. Wa dzaka dzu kummin tawilin, dan yang itu, baju yang itu, dzu kummin tawilin, berlengan panjang, memiliki lengan yang panjang. Ya, dzu kummin. Khamisan yang kelima, al-masjidu alladhi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kampung kami, fi hayyina, di kampung kami, dzu manaratin wahidatin, memiliki satu menara. Dzu manaratin wahidatin, memiliki satu menara. Perhatikan tadi pada kata dzu, ya. Dari sisi makna, sebagaimana disebutkan, dicontohkan tadi, ya, dan diperhatikan dalam arti, dalam terjemahan. Jadi makna dari dzu, ya, kalau terjemahannya tadi apa? Memiliki, mempunyai, atau ber, ya, dalam bahasa Indonesia dengan kata sam, apa, kata depan ber, ya, bermakna memiliki, mempunyai. Ya, itu dalam bahasa Arab, dzu ini disebut, ya, bermakna sahib. Sahibun, jadi sahibun itu yang memiliki, yang mempunyai. Sahibul bait, kalau dikatakan misalkan sahibul bait, berarti apa? Pemilik rumah, yang memiliki rumah, tuan rumah. Sahibul bait. Ini, jadi makna sahib, sahibun. Ini makna dari dzu, yang memiliki, yang mempunyai. Nah, kemudian penggunaan dalam kalimat dzu ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa satu kata dzu ini berdiri sendiri. Ya. Misalkan mudiruna dzu, titik, tidak bisa. Hadzal daftaru dzu. Hanya seperti itu juga tidak bisa. Tidak bisa dzu dia berdiri sendiri. Harus disertai dengan apa? Mudhaf ilaihi dari dzu tersebut. Ya. Karena tadi secara makna menunjukkan mempunyai sesuatu, tentunya dikaitkan dengan sesuatu yang dipunyai tadi, ya. Memiliki sesuatu, dzu apa, dzu almin, memiliki ilmu, ya. Maka harus disertai dengan sesuatu yang dikaitkan tadi, sehingga dalam penggunaan dzu ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disertai dengan mudhaf ilaihi dari dzu tersebut. Ya, jadi secara apa bahasa ini disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ya, adapun secara makna tadi disertai dengan sesuatu yang dimiliki apa? Sesuatu yang dimiliki. Ilmu yang dimiliki misalnya berarti dzu ilmin. Ya. Qamah tadi perawakan yang dimiliki berarti dzu qamatin. Jadi diidhofahkan pada sesuatu yang dimiliki. Nah. Sehingga tadi sesuatu tersebut kemudian menjadi mudhaf ilaih dari dzu. Ini, jadi penggunaannya dzu disertai dengan mudhaf ilaih. Dan sebagaimana hukum pada mudhaf ilaih, ya, yang sudah dipelajari pada jilid pertama terdahulu, maka lafaz atau isim yang menjadi mudhaf ilaih itu keadaannya apa? Majrur. Ya, mudhaf ilaih itu majrur. Dengan tanda asli, dengan kasrah. Tadi ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut, dzu qamatin, dzu waraqin, dzu ilmin, dzu khuluqin, dzu kummin, dzu manaratin. Ya, itu mudhaf ilaihnya, qamatin, waraqin, dan seterusnya, itu majrur dengan tanda kasrah. Sebagai mudhaf ilaih dari dzu tersebut. Ya, berarti dzu menjadi mudhaf.